Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum. Wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita sampai sekarang di brosur itu ayat 249 ya. Jadi kemarin kita membahas tentang cerita Jalut dan Talut, di mana Jalut ini adalah seorang raja yang zalim. Kemudian Bani Israel merasa dia teraniaya dengan kezalimannya si Jalut. Kemudian Bani Israel meminta kepada nabinya, yaitu Nabi Syam'un, untuk menunjuk salah satu dari kalangan mereka untuk menjadi pemimpin untuk melawan si Jalut. Akhirnya nabi tersebut memilih Talut sebagai pemimpinnya. Walaupun pada awalnya Bani Israel ini menolak kepemimpinan si Talut, tapi kemudian mereka menerimanya dengan adanya bukti, yaitu tabut. Tabut itu adalah kotak yang berisi peninggalan dari Nabiullah Musa dan Nabi Harun. Nah, sekarang kita lihat proses bagaimana berhadapan dengan Jalut. Kita lihat ayat 249. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma fashala Talut bil junudi qala innallaha mubtalikum بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فلما maka ketika فصل جالوت بالجنود ketika sampai maksudnya berhadapan dengan musuh ya. Talut bil junuti dengan tentaranya. Qala dia berkata. Innallaha, sesungguhnya Allah, mubtalikum, Dia Allah menguji kepada kalian, binahar, dengan sungai. Faman syariba, maka barang siapa yang minum minhu darinya, hu kembali kepada nahar. Falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Maksudnya golonganku di sini diartikan fala yusohibni, dia bukan dari kalangan sahabatku. Artinya tidak mentaati perintah taulut tadi. Waman, dan barang siapa yang lam tidak yata'amhu, memakan dia, maksudnya meminum dia, fa'innahu minni, maka sesungguhnya dia dari golonganku. Illa, kecuali man, orang yang ihtarofa, mengambil dengan air, niku jenenge napa, nyawuk ya. Kecuali orang yang basa Indonesia ini nyawuk napa, jimpit nggih. Jadi kecuali orang yang yen tengen terjemane napa, menciduk dengan nggih, kecuali dengan nyawuk, gurfatan, dengan cawuan, biadih, dengan tangannya. Maksudnya kecuali hanya sedikit. Fasyaribu, maka mereka ini antaranya si Taulut tadi minum minhu darinya, dari air sungai tadi. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit dari mereka, maksudnya yang tidak minum itu hanya sedikit. Falamma, maka ketika jawazahu, nampak wa dia, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ma'ah besertanya, lalu mereka berkata, jawazahu bukan nampak, menyeberang. Jadi falama, maka ketika jawazahu menyeberanginya, hu-nya sungai, wa dia, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, ma'ahu besertanya, lalu mereka berkata, mereka tentara-tentara tadi, la taqata lana al-yaum, tidak ada kekuatan untuk kita pada hari ini, tidak ada kemampuan untuk kita pada hari ini, bijaluta wa junudih, menghadapi tentaranya Jalut, menghadapi Jalut dan tentaranya. Qala, berkata alladzina yadhunnuna, orang-orang yang mereka meyakini, annahum mulaku, bahwasanya mereka kembali kepada Allah, maksudnya dari kalangan orang-orang yang beriman, kam min fi'atin, berapa banyak dari kelompok yang qalilatin, yang sedikit, ghalabat, mengalahkan fi'atan kathiratan, kelompok yang besar, biidnillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'asyabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Yeh, kita lihat. Jadi sesudah mereka sepakat bahwa Khalid menjadi pemimpinnya, maka mereka berangkat dengan tentaranya menuju ke Baitul Muqaddas. Jadi kumpul, mereka berkumpul atau mereka berada di Baitul Maqdis, kemudian berangkat dengan bala tentaranya berjumlah, kalau dalam tafsir di sini, sama Nina Alfan. Jadi berangkat 80 ribu pasukan. Mereka siap untuk menghadapi Jalut dan tentaranya. Kemudian di dalam, ketika mereka melihat sungai itu, Allah menguji kepada mereka. Menguji dengan ada larangan untuk mengambil atau meminum sungai tersebut. Di meminum, maksudnya meminum di sini, meminum yang banyak. Padahal dalam kondisi, mereka itu dalam kondisi yang atos, dalam kondisi yang haus. Tapi Allah menguji mereka agar mereka itu tidak minum dengan minum yang banyak, kecuali diperbolehkan hanya sedikit saja ini. Tapi dari kalangan Bani Israel, mereka kebanyakan nekat. Tentara-tentara tersebut, mereka itu nekat untuk tetap meminumnya. Ketika sudah minum warken gitu, karena memang kondisi yang panas, kondisi yang terik, dan dalam kondisi yang haus, maka kebanyakan mereka minumnya. Tapi sesudah mereka minum itu muncul atau nampak atau ada di dalam hati mereka itu bibit-bibit kemunafikan, bibit-bibit ketakutan untuk berperang ini, ya. Jadi akhirnya ketika berhadapan dengan musuh, mereka mengatakan, oh, Talut, kok kayaknya kita itu nggak mungkin menang. Kita tidak punya kemampuan untuk menghadapi Jalut dan tentaranya ini. Ya, ini. Jadi dari sini, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bisa kita ambil pelajaran ya, bahwa tindakan-tindakan atau kelakuan-kelakuan yang bermaksiat kepada Allah itu akan memunculkan ketakutan kita ini untuk memperjuangkan Islam. Jadi semakin orang itu banyak maksiat kepada Allah, semakin nyali untuk berjuang kepada Islam itu akan semakin kecil. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dari ayat ini semacam itu, termasuk juga diantaranya, semakin orang itu bermaksiat kepada Rasulullah, semakin orang itu meninggalkan sunnah-sunnah Nabi atau perintah-perintah Nabi, maka kekuatan muslimin ketika itu akan dikurangi sedikit demi sedikit. Sehingga nyali menghadapi orang kafir ini akan semakin kecil. Sebagaimana peristiwa si Talut dan Jalut ini, ya. Nah, sesudah mereka itu minum, ya sudah mereka minum tadi, maka kebanyakan dari mereka itu akhirnya rasido mangkat, nggak jadi berangkat karena ada ketakutan di dalam dirinya berhadapan dengan Jalut dan tentaranya ini. Jadi mereka, wah ini gak mungkin menang, kita akan bunuh diri ini. Itu diantaranya penyebabnya adalah tadi, mereka bermaksiat kepada perintah Rasulnya, yaitu bermaksiat kepada Nabi, kepada pemimpinnya, yaitu si Talut tadi. Ya, ini. Hanya sedikit yang berangkat, yaitu orang-orang yang tadi tidak minum, kecuali hanya sedikit yang itu juga diizinkan oleh pemimpinnya yaitu si Thalut tadi. Maka dalam endingnya di sini kita lihat nggih, qala alladziina yadhunnuuna annahum mulaku. Orang-orang yang meyakini, yaitu orang-orang yang kelompok sedikit tadi, yang dia tidak minum kecuali hanya cawuan tadi, ya, maka mereka tetap yakin. Mereka mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang besar karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Nah, dari satu ayat ini ya, bisa kita lihat pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil nggih. Satu, tolong yeah, jadi orang itu berkata beriman itu pasti akan ada imtihan, akan ada ujian. Makanya kalau ada orang yeah, datang ke kita, dia mengatakan wah saya ini lah ini, kita mestinya ya ada perkara-perkara yang harus kita pahami bahwa kita harus menguji mereka. Misalnya nggih yeah, ada orang yang mau masuk Islam, niatannya pengen Islam tenanan gitu nih lah. Ya, kita berikan solusi untuk dia masuk Islam. Tapi hendaknya mereka tidak langsung kita berikan jabatan-jabatan atau kita jadikan sebagai posisi-posisi yang itu terutama dalam hal rahasia-rahasia muslimin. Nah ini, jadi memang harus ada ujian-ujian terlebih dahulu. Maka nanti di dalam surat Mumtahanah ya, Mumtahanah itu orang yang diuji. Nah ini juga kita akan membahas, mungkin dalam perkara itu kita akan membahas ini ya. Jadi bagaimana kita ini ketika orang datang kepada kita, kita tidak langsung untuk mempercayainya dalam satu perkara. Ya. Nomor dua. Ya ini kalau dari sisi dohirnya nih, jadi yang minum namun mulai hashtag nanti nih kok biasanya langsung lemes gitu nih. Tiga. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, lewat apa yang dilakukan oleh, yang diperintahkan oleh si Paulus sang pemimpin ini, memerintahkan agar Bani Israel tidak minum, agar Bani Israel tidak minum apa sungai dengan minum yang banyak, ya, kecuali hanya sedikit. Nah, itu rupanya ada rahasia-rahasia di balik itu, yaitu tadi dengan minum itu menumbuhkan ketakutan, dengan minum itu artinya tidak mematuhi perintah pemimpin, akhirnya memunculkan kemaksiatan yang itu berdampak mengakibatkan pada lemahnya nyali untuk berjuang. Ya, ini. Jadi hikmahnya semacam itu. Empat. Ya, ini dibandingkan tadi nggih. 80.000 ini lebih banyak yang maksiat kepada pemimpinnya tadi daripada yang mentaatinya. Nah, ini memang fitrah manusia ini kebanyakan ingkar kepada Allah Ta'ala, maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka di dalam surat Syamsi itu ya, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada manusia itu sifat fujur dan sifat takwa. Ini ulama menjelaskan Allah mendahulukan kata fujur daripada takwa. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan manusia itu lebih cenderung untuk melakukan berbuat rusak, berbuat maksiat dibandingkan dengan berbuat takwa. Ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam surat At-Taghabun itu juga ngatakan apa itu, bahwa Allah mendahulukan kafir daripada mukmin, gitu. Surat apa itu? At-Taghabun atau apa itu? Faminhum kafirun wa minhum faminkum gimana lengkapnya, gimana? Ya, dialah Allah Zat yang menciptakan kalian, sebagian kalian itu adalah kafir dan sebagian kalian adalah mukmin. Maka kita di dalam hidup ini tidak boleh menjadikan standar banyaknya orang itu menjadi nilai kebenaran. Itu ya. Lah umumnya ngene kok. Nah, ini tidak boleh ya. Kebanyakan orang masuk neraka, saya masuk surga, tidak ya. Jadi kita justru memilih yang sedikit saja. Dan doa dari kalangan sahabat di antara adalah Abdullah bin Umar, itu berdoanya Allahumma ja'alna minal qalil, ya Allah jadikanlah kami golongan dari orang yang sedikit. Nah, ini nomor 5. Ya, jadi banyaknya pasukan atau pendukung ini juga dialami di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ya, di masa perang Badar itu muslimin kondisinya jumlahnya hanya sedikit, kafirin jumlahnya 3 kali lipat kurang lebih, tapi azamnya dan ikhlasnya di dalam berjuang, maka Allah memenangkan muslimin. Sebaliknya ketika perang apa itu, yang jumlahnya muslimin ribuan, 10.000, itu perang apa? Hunain ya, pada waktu perang Hunain. Nah, ini muslimin bangga dengan jumlahnya yang banyak, maka kemudian justru Allah kalahkan muslimin ketika itu. Ya. Maka mari kita tidak bangga dengan banyaknya jumlah, tapi kita bangga dalam kualitas ini. Bangga pun di hadapan Allah ya. Nomor 6. Ya. Jadi dalam kondisi luwe, dalam kondisi ngelak, nah ini mereka berperang, tapi justru nanti endingnya si Jalut ini bisa dikalahkan. Nah, ya. Ini apa, kemenangan yang ditolong oleh Allah Ta'ala. 7. Ya, ini kata kunci kemenangan adalah sabar. Yen wong Jawa ini ada nasihat, wong sabar kuwi subur. Jadi artinya wong sabar itu nanti dia akan menang. Ada istilah lain, sabar kuwi dhuwur wekasane, ngalah nggih, gak sabar. Terakhir 4. Ya. Jadi secara umum kita hidup ini, termasuk kita itu menjalani Islam ini, kita ini harus dengan sabar. Karena apa? Ya, semuanya ini butuh kesabaran. Sehingga di dalam surat Ar-Ra'd itu, ketika orang-orang yang beriman itu masuk di dalam surga, salah satu sambutan para malaikat yang ditujukan kepada orang yang beriman adalah salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Jadi kita menjalani Islam itu perlu kesabaran. Kalau kita misalnya bandingkan nggih, wong-wong sing ra ngerti agama niku usia-usia nom kayak gini ini runtang-runtung lanang wedok ben malam minggu nyangking wong wedok misalnya begitu nggih. Mungkin kadang-kadang juga enek sing kepengin gitu nggih. Lah, ning gandeng ngono kuwi ra oleh, walaupun ning ati itu kepengin ning ra oleh, maka ya wis aku rasa nglakoni sabar. Nah, lah maka jalani Islam itu butuh kesabaran. Dan saudara sekalian, ketika kita ini menahan diri dari perkara yang dilarang oleh Allah, kita sabar menahan diri dalam rangka kita takut kepada Allah, maka nanti Allah akan berikan kepada kita itu ganti dengan yang lebih baik. Nah ini, maka mari kita ini dalam segala sesuatu butuh kesabaran. Yang sudah berkeluarga juga perlu kesabaran. Sabar dalam hal mungkin ekonomi, sabar dalam hal menghadapi intrik-intrik rumah tangga, sabar dalam ujian-ujian yang dihadapi. Nah ini semuanya butuh kesabaran. Ini. Oke, kita lanjutkan aja, masih ada waktu. Adanya jam 7 lebih 10 ya. Walamma barazu li Jalut wa Junutih. Dan ketika mereka nampak li Jalut untuk Jalut atau kepada Jalut wa Junutih dan tentaranya. Maksudnya mereka ketika bertemu dengan Jalut dan tentaranya. Ini dijelaskan di sini pertemuannya itu di tanah yang lapang. Kalau mereka berkata, mereka orang-orang yang beriman yang jumlahnya sedikit tadi ya. Rabbana wahai pemelihara kami, afrigh alaina sabran. Lapangkan atau tuangkan. Tuangkan atas kami ini sabran, kesabaran. Wa tsabbit aqdamana, dan teguhkanlah telapak-telapak kaki kami. Maksudnya teguhkanlah telapak kaki kami ini adalah jangan engkau arahkan telapak kaki kami ini menuju ke belakang. Artinya lari dari medan perang. Ini kalimat wa tsabbit aqdamana. Jadi jangan engkau arahkan telapak kaki kami ini menuju ke belakang, lari tunggang langgang. Jadi orang perang itu ada sifat takut itu manusiawi. Wansurna, dan tolonglah kami alal qaumil kafirin, atas orang-orang yang mereka itu kafir ini. Ya, jadi ini doa Nabi, doa dari kalangan orang-orang yang beriman. Dan doa ini masyhur nggih, sering kita hafal, Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini kalau biasanya digunakan doa menghadapi musuh, biasanya begitu nggih kalau di petunjuk-petunjuk doa di dalam Al-Quran itu. Fahazamuhum bi'idnillah. Maka mereka orang yang beriman itu mengalahkan hum, mereka Jalut dan tentaranya. Maka mereka mengalahkan Jalut dan tentaranya itu bi'idnillah, dengan izin Allah. Wa qatala Dawud Jalut, dan si Nabi Dawud ketika itu masih belum nabi ya, itu bisa membunuh si Jalut. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Dan Allah memberikan kepada Dawud itu kerajaan. Jadi dengan keberhasilan membunuh si Dawud, membunuh si Jalut tadi, itu Allah memberikan al-mulku, kerajaan, wal hikmata, dan hikmah. Hikmah di sini diartikan nubuah, kenabian, ya. Jadi sesudah Dawud itu bisa membunuh si Jalut, maka Nabi Dawud diberikan hadiah kerajaan, kemudian kenabian, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Mengajarkannya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemampuannya Nabi Dawud, no? Dia seorang tukang kayu yang nggih pandai anu pembuat besi, kemudian dia juga tukang kayu atau nggih istilahnya napa niku nggih pokoke sing jenenge tukang kayu jenenge napa niku yes, pokoknya dia pandai merancang bangunan itu nggih, kemudian juga suaranya suara yang merdu. Mimma yasha, dari yang dia Allah, ya dari dia yang kehendaki. Bahkan menurut Ibnu Katsir, ya, ini Dawud ini akhirnya juga dikasih hadiah, dia menikah dengan anaknya si anaknya Talut ini, ya. Jadi hadiahnya dikasih anak perempuannya Talut. Ya, jadi dikasih nopo kerajaan, nubuah, kemudian ilmu, dan diberikan istri dari nasab yang baik. Walau la taf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ard. Andai Allah tidak melindungi manusia, ya, maka sungguh sebagian mereka akan enggak antas bagian yang lain itu akan berbuat rusak di bumi. Ya. Ya dengan kelakuan-kelakuan yang buruk tadi, dengan kelakuan-kelakuan yang pembangkang tadi. Walakin Allah adu fadlin alal alamin. Akan tapi Allah sungguh mempunyai karunia atas seluruh alam ini. Tilka ayatullahi natluha, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakannya atas engkau bilhaq, dengan benar. Wa innaka laminal mursalin, dan sesungguhnya engkau adalah sungguh dari orang-orang yang mursalin, orang-orang yang diutus ini. Kainika Rasulullah, ya, sungguh engkau Muhammad adalah bagian dari orang yang diutus oleh Allah Ta'ala. Oke, pelajaran yang dapat diambil nomor 1, tolong. Ya, jadi orang yang beriman itu senantiasa dalam segala sesuatunya itu berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tidak mengandalkan kekuatan fisiknya, tidak mengandalkan kepada kekuatan ilmunya, tapi semuanya disandarkan kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita ada masalah-masalah atau ketika kita melakukan sesuatu, maka kita hendaknya menyandarkan kepada kekuatan Allah. 2, yeah. Jadi secara zahir lemah ini bisa mengalahkan yang kuat dengan izin Allah Ta'ala. Yeah. Buku saya yang asli mana ya? Aku masih ketinggalan di kopian. tinggalan di kopinya. Oke. Sebenarnya masih ada tambahannya, guys. Ayo, bukunya enggak ada. Oke, saya kira cukup. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.